الفاتحة الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم tanggal 2 Sabtu 27 November 2021. Ar-Rahmanur Rahim. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huma keduanya iku ismani mustaqani minar rahmah. Dua nama yang mustaq dari lafaz rahmah. Kasih sayang. Wa ya fi haqqihi ta'ala bi makna iradatul in'amid dunyawi wal ukhrawi fatakuna sifatu dhatin. Dan lafaz rahmah dalam hak Allah Ta'ala, sifat rahmah dalam hak Allah Ta'ala, nama rahmah dalam dat Allah Ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala itu bermakna kehendak untuk memberi nikmat duniawi maupun ukhrawi. Maka ketika yang demikian itu, rahmah adalah sifat untuk zat. Zat adalah zat yang maha memberi, yang berkehendak memberi nikmat. Au bi makna nafsil in'ami atau bermakna nikmat itu sendiri. Pemberian nikmat itu sendiri. Fatakuna sifatu fi'lin. Maka ketika yang dimakan itu bermakna, ketika dimaknai demikian, maka adalah sifat untuk fi'il, perbuatan Allah. Wa amma ma'na humal haqiqiyu alladhi huwa ar-riqatu dan sebagian naskah ar-riqfatu wa tahannunu fa mustahilun fi haqi ta'ala. Adapun makna keduanya yang hakiki, yaitu dengan bermakna riqoh, tipis lembut, atau lek dimana rifan itu berarti santun, tahanun itu iba, kasih sayang, simpati, maka itu mustahil dalam hak Allah Ta'ala. Ingatkan Allah niki lafadz rahmah niku adalah bermakna memberi kehendak untuk memberi kenikmatan, maka berarti nama tersebut, sifat tersebut disandarkan di dati Gusti Allah. Atau dimaknai pemberi nikmat itu sendiri, pemberian nikmat itu sendiri. Pemberian nikmatnya berarti teng fi'lullah gitu. Adapun lek dimaknai hakikat bahwa Rahman dan Rahim itu bermakna kasih sayang, iba, niku tidak mungkin bagi Allah Ta'ala yang Allah niku kidam. Sanes hadis. Dadi mboten enggak ada sifat-sifat qalbiyah. Ini wonten lumanggi keterangan. Amma bi fariqatu wa tahanun minal masyairil qalbiyati almulazimati li sifati rahmah wa ya mustahilun fi haqqi ta'ala. Riqah tahanun itu termasuk perasaan-perasaan hati. Sedangkan Allah kan boten berperasaan ngoten lho. Adalah zat yang jadi mukhalafatul hawadisi, yang tidak sesuai dengan hadis, dengan para makhluknya. Jadi lafat makna rahman, rahim teng mriki disematkan teng dati Gusti Allah atau teng sifatnya Gusti Allah, dengan makna lek teng dati adalah kehendak untuk memberi nikmat, bukan kerana perasaan lu iba, kan boten saged dimaknai kados mengaten Gusti Allah iba anu, tapi dimaknai zat itu zat yang memberi nikmat, zat yang memberi kasih sayang, zat yang memberi duniawi kehendaknya. Oke. Okay. Ini gue campur dia anu. Wa qutimal asmaul awal ala tsani li anal awala lamma kana khosan bil maula tabaraka taala jaro majrul alam. Dan didahulukan nama yang pertama yaitu Rahman dari nama yang kedua yaitu Rahim, tatkala nama Rahman itu khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berlaku nama Rahman itu seperti berlakunya alam, sifat Rahman ini. Dan berlaku sifat Rahman itu seperti berlakunya alam, isim alam, berlakunya alam. Maka didahulukan alam ini maksudnya ini nama. Jadi dengan Rahman Rahim niku sifat nggih. Lah tapi berlaku nomor iki dianggap Rahman niku berlaku. Dianggap sebagai alam. Sehingga dia fakudima alamata mahdhu lil wasfiyati. Dia didahulukan kepada apa yang murni untuk sifat. Lah Rahim niku adalah sifat. Nah, mengatakan menurut satu pendapat. Jadi ketika sifat niku adalah disematkan teng alam. Niki ilmu kalam lho rada anu. Sifat niku disematkan teng alam. Alam niki jeneng. Lah Rahman niku dianggap sebagai alam teng mriki nggih, menurut mriki. Dianggap sebagai alam. Sehingga niku dia sami kali lafadz Allah kala wingi. Dia itu alam, seneng sifat. Lek alam niku mboten saged disifati. Lek alam niku saged disifati sedangkan sifat mboten saged. Anu. Disifati nggih sifat nggih sifat. Lah Rahman dianggap dia tidak berlaku kecuali hanya untuk Allah. Nah, ini wonten keterangan nggih. Tapi niki anu napa? Niki kitab Ibnul Qayyim. Niki wonten pendapat yang berseberangan. Temeriki Ar-Rahmanu iku alam wal a'lam la yan utubiha. Alam niku nggih. Jenas-jenas. Wa badal min ismillah ta'ala. Lafadz Rahman itu adalah badal dari asma Allah. Wa yadullu ala hadza anna Rahman alam muhtasun billahi la yusyariku fi ghairuhu. Dan dengan dalil ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya Rahman itu alam, nama yang khusus untuk Allah yang tidak diserikati oleh yang lainnya. Falaisa hiya kasyifatil lati hiyal alim wal qadir was sami wal basir. Wa li hadza tajra ala ghairi ta'ala. Dan tidak boleh dia ini seperti sifat dan bukanlah dia ini seperti sifat Allah yang lain seperti Alim, Qadir, Sami, Basir. Karena sifat-sifat tersebut itu bisa berlaku untuk selain Allah. Wa yadullu ala aidan wuruduhu fil Qur'an ghairu tabi'in lima qablahu qoulihi. Dan yang menunjukkan yang demikian itu adalah datangnya redaksi lafaz Rahman dalam Qur'an itu tidak diikuti sebelumnya. Tidak diikuti napa persifatan-persifatan sebelumnya. Rahman teng Quran itu banyak dipakai untuk mengganti lafaz Allah itu sendiri. Kados Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman 'allamal Quran, kale amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansyurukum min duni Rahman. Wa hadza sya'nul asmaul mukhassah. Dan ini adalah nama keadaan nama yang khusus. Li anna sifat la yaktasiru 'ala dzikriha dunal mausuf. Karena sungguhnya sifat-sifat itu tidak bisa diringkas untuk menuturkannya tanpa yang disifati. Lek sifat niku kedah wonten mausufe, lek alam bisa alam wonten. Duh, kurang tak screen sedrek sing mau rek. Gen-gen kula padhasi menisan. Oh niki. Wahad makna al-ismail karimah ini wahidun indal muhaqqiqin. Dan nama dua nama ini Rahman dan Rahim niki teng kitab anu nggih. Kitab Bughyatul Mustafid li syarhi maniyatil murid niki lek dicek teng Shopee regane 120. Wa makna al-ismail karimah ini wahidun indal muhaqqiqin. Makna dua nama ini, dua nama yang mulia ini adalah satu bagi para muhaqqiqin. Kecuali anna Rahman khusun bihi tabaraka wa ta'ala fawa khusun lafdi. Kecuali bahwasanya nama Rahman itu dihususkan terhadap Allah Ta'ala saja. Dan itu adalah khusus secara lafad. Wala yajuzu ayusama bihi ahadun ghairullah ta'ala. Dan tidak boleh dinamai dengan nama Rahman seorang pun kecuali Allah Ta'ala. amal makna min haitsu innahu yashmilu jamil maujudat. Mengandung makna secara umum dari segi bahwasanya nama Rahman itu mengandung semua yang wujud. Terus nomor iki. Wazadahu bayanan wa idohan asyaihu Zaruk radhiyallahu anhu haitsu qala fi syarhil waqlisiyah, dan menambahi keterangan dan penjelasan Syekh Zaruk radhiyallahu anhu dalam kitab syarah waqlisiyah. Ar-Rahman iku ismun min asma'illahi ta'ala muktasun li ijadil khalqi. Baik, muktadin li ijadil khalqi. Rahman adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang berkonsekuensi kepada pengadaan makhluk, pewujudan makhluk. Falidalika layat tasamma bihi ghairul haqqi ta'ala. Wa man tasamma bihi halakun. Halaka. Wa man tasamma bihi halaka. Karena yang demikian itu tidak dinamai dengan nama Rahman selain dat yang maha hak. Barang siapa yang menamai dengan nama tersebut maka halaka. Ini berarti Rahman keliru jenenge. Lah pokok yang mriki intine nggih kronen Rahman niku benten le Rahim. Rahman niku konsekuensine lebih besar. Kronen dia berkonsekuensi pada pewujudan dat. Ana Rahman niki dat yang maha anu biasa nyumrambai dunia akhirat nggih. Lah nuwun keterangan semanten. Kulo modal iki delok iki ternyata ngoten anu ne. Lah cuma sing teng wau niku sing kula sebutaken teng kitab apa Syarah Asmaul Husna Ibnul Qayyim. Teng mriku menentang pendapat niki. Pendapat tapi wonten sing sanjang pendapat harus ngoten. Makanya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim istabada qawmu ayyakuna Ar-Rahman na'tan lillahi min qawlina bismillahirrahmanirrahim wa qawlu Ar-Rahman alam. Sungguh jauh kaum yang menganggap Rahman itu niku cantusna. Rahman adalah na'at sifat yang diambil dari Allah dari ucapan kita bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan Rahman itu alam. Terus itu mereka tetap sifat. Nah, tapi terus Imam Sanusi ini, opo salah satu alasan kenapa Rahman didulukan dari Rahim karena Rahman niku koyok khusus bagi Allah, khusus bagi Allah Rahman. Sami kali lafadz Allah itu khusus bagi Allah nih kalau wingi. Makanya dan dia berlaku seperti berlakunya alam, sifat yang berlaku khusus seperti alam. Niki katanya tengi koyok dek nopo teng mukadimah al-fatihah, teng mukadimah tafsir. Al-Baitawi. Kan wonten perdebatan antara Allah niku sifat napa alam. Lah. Sifat wonten sing berpendapat sifat napa alam. Teng mriki wi alam nggih. Lah niku Imam Baitawi sanjang niku sakjane sifat tapi golaba sing akhirnya dadi majrul alam. Jaro majrul alam. Dia berlaku selayaknya nama. Kayak misalnya ngene lho. Arek sing jenenge keceng misalnya. Dia niku sifat, tapi karena saking golabae disematkan dia jadi nama. Jadi alam. Saking khusus keceng berarti keceng merujuk ke satu orang. Lah keceng niku no, sifat apa? Alam. Lah dadi alam karena saking golabae. Lah Rahman niku kados mengaten. Lah wonten sing sanjang Allah niku nggih kados mekaten sakjane sifat tapi saking golabae saking begitu disebut jeneng niku merujuke teng niku maka dadi nah alam. Kaya wong dijelno apa misal keceng nih keceng dumble napa lah sing jeneng aneh-aneh ini cikrak cikrak nih alat gitu nah. Beler. Lah ngoten niku saking bola bae maka berlaku seakan-akan nama. Jadi dia sifat. Lah, samile niki Rahman, dia berlaku alam. Terus pendapatnya niki nggih. Dia berlaku seperti berlakunya isim alam. Wonten alam, wonten sifat. Wonten mausuf, wonten tasmiyah. Wonten maqasidul asnan itu pembukaannya malah bahas isim. Bahas isim ya. Wonten nama, wonten penamaan, wonten yang dinamai. Ismun musamma gitu. Ismun musamma kalau tasmiyah. Bahas ini kutu ayo. Bulet. Saat ini, apakah nama yang dinamai itu sama dengan nama? Apakah penamaan itu sama dengan yang dinamai? Ngoten-ngoten niku. Lah sak durunge bahas niku, sak durunge bahas Asmaul Husna, waya niku bahas niku supaya semer bedane nggih. Cuma keran tenangel ya wis skip ae memang kula. Kadang kan otasik teng tahap niki, tahap mengerti tapi mboten saged mengucapkan kembali niku. Lah niki balik-balik. Niki kenapa yang pertama didahulukan daripada yang kedua, Rahman didahulukan daripada Rahim, karena yang pertama itu layaknya alam, dia seperti nama, layaknya alam, bukan sifat. Maka dia mendahului kepada apa yang memang murni untuk sifat. Ini pun itu Rahim. Wa idon, dan juga kenapa didahulukan fal ismu sani katatim mati lil awali binaan ala anal awala dalun al inami bijala il niami. Juga nama yang kedua itu adalah layaknya penyempurna bagi yang pertama. Dengan landasan, nah ngeten nggih, kadung iki kan teng napa? Asbuhana dzair kata nggih, binaan-binaan apa aja terjemah. Nggih kan, dengan argumen ngoten kan. Dengan landasan bahwasanya nama yang pertama opo-opo dia penyempurna. Nama yang pertama itu menunjukkan kepada pemberi nikmat secara keagungan nikmat secara garis besarnya, secara keluhurannya. Sedangkan yang kedua memberi nikmat dengan detail-detail nikmat. Hai balik tang inam, ni'am. Fa irdaful awwali bitsani min babi takmil wa tatmim. Maka pengikutan nama yang pertama dengan nama yang kedua. Irdaf niku dikata ardafa niku pengikutan dengan maknane utawi menindaklanjuti dengan, dan ditindaklanjuti yang awal dengan yang kedua ngoten, utawi diikuti yang awal dengan yang kedua, maka itu dari segi dari bab penyempurnaan dan penyempurnaan penyempurnaan dan untuk tujuan melengkapi. Wa tamilu aidan juga mengandung makna ayyakuna qudimal awwala qudimal awwalu ala tsani li anna muta'allaqal awwali muqaddimun fil wujud. Dan juga mengandung makna mengandung pengertian pula bahwa didahulukan Rahman atas Rahim karena digantungkan nama Rahman bahwa dia terlebih dahulu wujud. Binaan dengan landasan ala anahu dalun alal in'amid dunyawi, bahwa Rahman itu menunjukkan kepada nikmat-nikmat duniawi. Wa nathani dalun alal in'amil ukhrawi, adapun yang kedua itu menunjukkan kepada makna pemberian nikmat ukhrawi. Wa yahtamilu ala hadha ayyakuna min babit taraqi li anal in'amid dunyawi dunal in'amil ukhrawi bikathirin. Dan mengandung pengertian atas ini bahwa hal ini termasuk bab taroki, okay. Berurutan tartib sing taroki gitu, tartib sing meningkat. Koyok teng napa kok idul asasia kan wonten nih urutan begitu lafadz ini disebut, niku urutannya meningkat napa sama mawon napa menisor koyok. Innallaha wa malaikatahu. Lah niku menisor. Menisor. Lah sing ngtaroki napa nggih jenenge lali kula. Kok wonten. Apa nggih? Wonten urutan tapi sing tambah mriki tambah naik. Lah niki melebut bab taroki. Wa ihtimal ala hadza ayakuna min bab taroki. Dengan pengertian ini maka ini masuk bab urutan sing menaik. Ar-Rahman terus Rahim niku berarti munggah. Li anal in'am maduniawi, karena nikmat duniawi itu lebih rendah daripada nikmat itu, berada di bawah nikmat ukhrawi sejauh sekali. Itmau di asautin minal janati khairun minad dunya wa mafiha. Karena ada hadis tempat pecut di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa ma hadza yu'ta li adna ahli janati qadra dunya asra marat. Dan di samping hal ini, maka karena hal ini maka diberikan bagi paling rendahnya penghuni surga dengan 10 kadar dunia. Jika dibanding dengan kadar dunia adalah 10 kali. Ya, ini wonten anu. Wonten anu riyen dugi mriki. Mboten. Anu ta pinggih? Maksud lho mboten teng anu kula. Nggih. Sing mungkin rada ya ewet sing niku sing majrul alam wau. Wow. Tapi wonten mungkin yo tapi anu ya betul-betul apa nggih. Wonten grup lho nih. Grup mana nih? Wonten grup apa? Asmaul Husna lho nih, 4 orang di sini. Wa fil wasli baina hadainil asmainil karimaini ala hada isyaratun latifatun ila anal matluba minal aqili ayu akhi baina mu'alaq on iki sekampil mu'alaq kaihima teng sebagian naskah muta'alliqihima fit tahsili kama akho bainahuma fit talafudi. Dalam penghubungan antara nama yang mulia ini dengan isyara yang lembut ini adalah bahwa sesungguhnya yang dituntut bagi orang yang berakal adalah mencari. Niki makna tak yu'akhi niku dugi kata tak akho, menjadikan saudara. Tapi sakit dimana mencari. Niki kadosi menjadikan saudara. Bahwasanya menyaudarakan antara hubungan keduanya dalam menghasilkan sesuatu sebagaimana menyaudarakan dalam tanda kutip, menyaudarakan keduanya dalam segi talafut. Yang dituntut oleh orang yang bagi orang yang berakal adalah mencari antara hubungan keduanya dalam menghasilkan amal. Sebagaimana menghubungkan keduanya dari segi lafaz. Wa dzalika bi an la yakhudha minan ni'ami dunyawiyati allati hiya muta'allaqu ismur rahman illa ma yusilu ila ni'amil ukhrawiyata. Ukhrawiyata yo. Oh, alif apa? Fathah ni'am ya, ini mah kasroh ini am ya. Ukhrawiyati allati hiya muta'allaqun ismur rahim. Dan yang demikian itu cara menghasilkannya adalah dengan tidak mengambil dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang mana kenikmatan duniawi itu berhubungan dengan berta'aluk dengan nama Rahman, tidak mengambil dari kenikmatan-kenikmatan duniawi kecuali apa yang bisa menyampaikan kepada kenikmatan-kenikmatan ukhrawi, yang mana kenikmatan-kenikmatan ukhrawi itu berta'aluk atau berhubungan dengan ismur rahim. Wa dzalika kal imani wal a'mali sholihati wa ma yu'inu 'alaiha min dururiyin fil ma'as. Tsumma yasatu fi ma siwa dzalika zuhdan kulliyan khaufa ayyan qati'a bidzalika 'anin na'imil akhirati allati hiya ghayatul maqsud. Maka yang demikian itu seperti iman dan amal-amal soleh. Maka yang demikian itu contohnya adalah seperti iman dan amal-amal soleh dan apa yang bisa membantu kepada amal soleh berupa perkara-perkara yang doruri, yang wajib, yang harus dalam kehidupan. Kemudian dia berzuhud dalam apa yang selain yang demikian itu dengan zuhud yang totalitas karena takut nanti dia terputus disebabkan yang demikian itu dari kenikmatan-kenikmatan ukhrawi, kenikmatan-kenikmatan akhirat, yang mana kenikmatan akhirat itu adalah puncak tujuan, puncak dan tujuan. Fa ta'allamal aqilu azuta min wasli hadainil asma'ini wa tartibihima kama ta'allamat tauhida min ma'nahuma. Maka orang berakal belajar zuhud dari hubungan kedua nama ini dan urutan kedua nama ini sebagaimana dia belajar tauhid dari makna keduanya. Wahadul abdi minhuma al-ittisamu birahmati bijamil ibadi. Dan bagian hamba, porsi hamba dari keduanya, ini kan teng apa? Al asmaul husna secara sanusi niki wau wingi dijelaskan bahwa teng lebeten niki wonten definisi damel sifat itu kali cara tahaluk ngene. Cara berakhlak dengannya kan, beramal dengannya. Lah sing wahadul abdi niki adalah cara beramal seorang hamba dengan asmaul husna niki. Kan mesti wonten wahadul abdi, wahadul abdi. Nah, cara hamba mengamalkan dengan kedua nama ini adalah al-itisamu birahmati bijamil ibad. Ditandai dengan berkasih sayang kepada semua hamba. Itisam ini ditandai. Warafdu kulli ma siwahu. Dan menolak segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Tabarakallahu Ta'ala. Iktifaan birahmatihil wasi'ati allati ilaiha al-istinadu fi hadzal yaum wa yaum yaqumul asyhad. Dan menolak segala sesuatu selain Allah karena merasa cukup dengan rahmatnya yang luas, yang kepadanya lah, kepada rahmat itulah bersandar, yang kepada rahmat itulah adalah tempat kita bersandar di hari ini dan hari apa makna depake di hari ditegakkannya kesaksian-kesaksian. Sungguhnya kami dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Pada hari ini dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Ay al-qiyamah. Waluzumu syukri li rabbil maulil karim. Dan terus-menerus bersyukur kepada Tuhan Maulal Karim. Waru'yatul minnati lahu ta'ala wahdahu fi kulli ma yabtu minan ni'ami bitakhsisi wa ta'mim. Dan melihat karunia bagi Allah semata-mata pada setiap sesuatu yang tampak berupa nikmat-nikmat dengan penghususan dan pemerataan. Wa mahatu min waslil ismaini faqad qaddamna basatoha ala asrofi wajhin. Sebagai naskah damel ini atrofnya damel atrof. Wabillahi taufik. Adapun bagian hamba dalam hubungan kedua nama ini adalah kami sudah menjelaskannya dengan cara yang mulia, dengan kemuliaan segi-seginya, atau lebih maknani atrof dengan berbagai seginya. Wabillahi taufik. Gini kus yang bahas napa? Wa fil wasli baina hadainil ismaini wa anikum. Nyambut. Wonten anu nih. Lek buat wonten sing mboten anu jalan sanjang nggih. Benar. Betul masalah. Napa? Oh gitu. Teng secara aku syairi. Langsung al-muluk. Tuk teng anu wonten kayak gini. Langsung enter 99 tapi sing nomor 1 niku level prof Allah. Allah itu dapat nomor 1. Tapi mboten Rahman Rahim. Nggih langsung al-Malik. Kalau niku bolak-balik niku dapat. Kula tuku sing secara Asmaul Husna Lil Kafiji. Rong toko di cancel kabeh entek stok. Niku sing paling murah ya terus. Anu wis. Lulu. Terus kula sakne padus, tumbas sing anu badene. Sing saya jaruk nih. Bi makna la ilaha illallah. Allah makna la ilaha illallah nggih. Al-Mulk nggih. Langsung Al-Mulk nggih. Niku iya. Fi makna Allah terus la ilaha illallah terus makna huwa. Dan enten rohim. Ya Allah ya ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Jabar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bar Mushawwir ya Ghafar ya Qahhar sami ngoten. Ya Rabb ya Razzaq ya. Ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mujid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Mujid ya Baiz ya Syahid ya Hakim ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mudi ya Muid ya Muhyi ya Mudu ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid. Ya Wajid Wahid Ahad sam ditempuk noni. Somad ya Qadir Mudir Mudir Akhir Awal Akhir Dahir Batin. Ya Malik al Mulki ya Dal Jalal niku boten Malik teng bawah. Boten sapa mulk nggih. Dal Jalal wal Ikram ya Musyid ya Jami ya Muni ya Muni ya Durin Nafi ya Adi. Berarti ya Baki ya Wari ya Rashid ya Sobur sami ngoten. Nggih sami. Ya. Sobur niki nomor iki tuh kangen di. Tukeran nih ngoten niku nggih. Oh iya. Saling tukar. Asmaul Husna. Masing-masing sinau setunggal Asmaul Husna dan kan jelas no. Wis.